نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari, dan pada pertemuan siang hari kita masuki hadis yang ketiga dari kitab Bani'l Wahy. Pada hadis yang ketiga, Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau menyebutkan hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu ta'ala anha, hadis tentang kisah bagaimana awal diturunkan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan hadis ini zahirnya mursal karena Aisyah radhiyallahu ta'ala anha beliau tidak menyaksikan kejadian tersebut, akan tetapi sebagaimana kita ketahui mursalus sahabah adalah hujjah. Hadis mursal min maras sahabah itu sahih. Dan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha imam beliau mengambil langsung dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan itu adalah zahirnya, atau mengambil dari sahabat yang lainnya. Dan as-sahabah kulluhum udul. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن بكير وهو يحيى بن عبد الله بن بكير الحافظ رحمه الله تعالى mengatakan وهو من كبار حفاظ المصريين. Beliau termasuk dari kibar حفاظ أهل مصر. وأثبت الناس بليس بن سعد الفهمي faqih al-misriyin, dan beliau adalah asbatun nas fi syekhi fi hadal hadis alaihi bin Sa'ad, karena beliau seperti sudah kita lalui juga adalah jar li Lais bin Sa'ad, tetangganya Lais bin Sa'ad al-Fahmi rahimahullahu ta'ala. Qala haddathana Lais hu Lais bin Sa'ad al-Misri imamun masyhur قرين الإمام مالك رحمه الله تعالى عن أقيل وهو أقيل بن خالد عن ابن شهاب وهو الزهري. وأقيل من أثبت الرواة عن ابن شهاب. قالوا الزهري حافظ ما اسمه سند محمد المسلم عن أوري بن زبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها قالت أول ما بدي به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو تعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزي إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني ثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني ثالثة، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده. فدخل لخديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها فقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال خديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت بخديجة حتى أتت به ورق بن نوفل ابن أسد بن أبي العزى ابن عم خديجة، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب الإنجيل بالإبرانية، ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقال له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جدعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك الله إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال نعم. لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يردقني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. Dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, beliau berkata, pertama kali datangnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ar-ru'ya shalihah. Sebelum datangnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ar-ru'ya shalihah, mimpi-mimpi yang baik di dalam tidurnya. فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ. Hingga beliau tidaklah bermimpi dengan suatu mimpi melainkan datang mimpi tersebut seperti cahaya di pagi hari. Itu mimpi yang beliau lihat benar-benar menjadi kenyataan. Setelah itu hubbiba ilaihil khala. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dijadikan senang untuk menyendiri. Itu menyendiri dalam rangka atafakur. Wa kana yakhlu bi ghari Hira, dan beliau berkhalwah menyendiri di gua Hira. Fa yatahannas bi wa huwa ta'bud, dan beliau berada di gua Hira dalam rangka tahannus. Kata Zuhri pada hadis ini at-tahannus bima ta'bud. Beliau menyendiri menyepi di gua Hira dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Melakukan uzlah. Al-layali adawatil adad, dia lakukan khalwah di Hira dalam waktu bermalam-malam. Dalam waktu bermalam qabla an yanzia ila ahli wa tazawwal lidhalik. Beliau tinggal di gua tersebut berapa malam sebelumnya, sebelum beliau kembali kepada keluarganya untuk mengambil zat, mengambil bekal. Thumma yarju ila Khadijah fa yatazawwaju li mithliha. Ketika bekalnya sudah habis, beliau kembali ke rumahnya, ke tempat Khadijah radhiyallahu taala anha, istri beliau. Kemudian beliau mengambil zat untuk melakukan khalwah setelahnya. Hatta ja'a al-haq, sampai akhirnya datang kebenaran kepada beliau. Datang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Wa huwa fi ghari Hira, datang wahyu yang pertama tatkala beliau berada di gua Hira sedang melakukan tahannus, itu ta'bud. Fa ja'ahu malak, maka tatkala beliau di gua Hira datang malaikat, itu malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Ketika datang Jibril mengatakan iqra, baca wahai Muhammad. Maka Nabi SAW mengatakan, ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Karena Nabi kita alaihissalam adalah seorang yang ummi, tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca tulisan. Qala, kemudian kata Nabi SAW, ketika aku mengatakan aku tidak bisa membaca, fa akhadani faghattani hatta balagha minni al-jahd, maka Jibril alaihissalatu wassalam menarikku dan mendekatku, hatta balagha minni al-jahd, sampai aku merasa kepayahan. Kemudian setelah itu Jibril melepaskanku dan mengatakan, iqra, baca wahai Muhammad. Dan aku menjawab dengan jawaban yang sama, ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Maka Jibril menarik kembali dan mendekatku sampai aku merasa kepayahan. Kemudian beliau melepaskanku dan mengatakan, iqra, baca. Dan Nabi mengatakan, ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Kemudian Jibril menarikku dan mendekatku sampai aku merasa kepayahan. Kemudian melepaskanku dan mengatakan, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Jibril pada saat itu menyampaikan wahyu yang pertama yang Allah turunkan kepada nabinya alaihi salatu wassalam, itu 5 ayat yang pertama di surah Al-Alaq. Allah mengatakan, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan. Bacalah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Khalaqal insana min alaq, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah, wa rabbukal akram, dan Rabbmu adalah dat yang maha mulia. Kemudian setelah turun wahyu kepada beliau, Nabi SAW kembali ke rumahnya dalam keadaan yarjufu fu'aduh, dalam keadaan beliau sangat ketakutan. Kemudian beliau menemui Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, Khadijah bintu Khuwailid, istri beliau. Ketika masuk beliau mengatakan, zammiluni zammiluni, selimuti aku, selimuti aku, dengan ketakutan yang beliau dapatkan. Maka Nabi SAW diselimuti sehingga tatkala hirang rasa takut dari beliau, beliau menceritakan kepada Khadijah apa yang beliau saksikan, apa yang terjadi pada beliau di Gua Hira. Kemudian setelah menceritakan hal tersebut, Nabi mengatakan, laqad khasyitu ala nafsi, karena sungguh aku telah khawatir terhadap diriku. Khawatir kalau beliau sakit parah atau meninggal dikarenakan ketakutan yang luar biasa dari apa yang beliau dapatkan. Maka Khadijah radhiyallahu anha, beliau menegarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perkataannya, kalla wallah ma yukhzikallahu abada, tidak demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu untuk selama-lamanya. Innaka latasilurrahim, sungguh engkau ada seorang yang menyambung tali silaturrahim. Wa tahmilul kal, dan engkau adalah orang yang menanggung beban orang-orang yang lemah. Wa taksibul ma'dum, dan engkau adalah orang yang suka membantu orang yang kekurangan. Wa taqridhay, dan engkau adalah orang yang memuliakan tamu. Wa tu'inu 'ala nawa'id bil haqq, dan engkau adalah orang yang suka membantu dalam perkara-perkara kebenaran. Kemudian setelah itu Khadijah radhiyallahu taala membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ke tempatnya Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abil Uzza, putra paman Khadijah radhiyallahu taala anha. Itu sepupu Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan Waraqah bin Naufal seorang Arab yang tadinya masuk agama Nasraniyah, Tanasor. Dan beliau biasa menulis kitab Ibrani, menulis kitab Injil dengan bahasa Ibraniyah, juga dengan diterjemah ke bahasa Arab. Masya Allah an yaktub. Wa kana syekhan kabir qad amya, dan pada saat itu beliau sudah tua dan sudah tidak melihat, sudah buta. Faqatlahu Khadijah, maka Khadijah berkata kepada putra pamannya Waraq bin Nawfal, ya ibn ammi isma ibn akhi, wahai putra pamanku, dengar apa yang akan disampaikan oleh putra saudara Rasulullah SAW, suami Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Faqala Warqah, maka Warqah bin Nawfal berkata kepada Nabi sallam, "Ya ibn akhi, madza tara?" Wahai putra saudaraku, apa yang kau lihat? Fakhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabara ma ra'a. Maka Nabi sallam mengkhabarkan kepada Warqah bin Nawfal apa yang beliau lihat di Gua Hira. Maka tatkala Warqah mendengar apa yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Hadan namus alladhi nazzalallahu ala Musa." Yang datang kepada engkau adalah namus, itu Jibril alaihi salatu wasalam, yang dahulu Allah menurunkannya kepada Nabi Musa, membawa wahyu untuk Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Jadi Warqah bin Nawfal mengetahui bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diturunkan wahyu sebagaimana telah diturunkannya kepada Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Kemudian Warqah mengatakan, "Ya laitani fiha jada'a." Karena seandainya tatkala Muhammad diutus kepada manusia, aku dalam keadaan jada'a, dalam keadaan kuat. "Laitani akunu hayyan id yukhrijuka qaumuka." Dan seandainya aku pada saat kaummu mengeluarkanmu, mengusirmu dari Mekah, aku dalam keadaan hidup. Mananya sa'unsuruka nasran mu'azzar, aku akan memberikan pertolongan kepadamu dengan sekuat-kuatnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Warqah ketika dikhabarkan oleh Warqah bahwasanya beliau akan diusir dari negeri Mekah. Aw mukhrijiyahum, apakah mereka para penduduk Mekah akan mengeluarkanku, akan mengusirku? Qala na'am, maka kata Warqah bin Nawfal, iya. Lam yati rajulun qad bimithli ma jita bihi illa udi. Tidak datang seorang pun membawa seperti yang kau bawa melainkan akan dimusuhi. Wa in yudrikni yaumuka ansuruka nasran mu'azzar. Seandainya aku menjumpai harimu, hari kamu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan risalah Islam, niscaya aku akan memberikan pertolongan kepada nasran mu'azzar dengan pertolongan yang kuat. Akan tapi qadarullah thumma lam yansha Warqah an tufiya. Akan tapi tidak lama setelah itu Warqah wafat. Wafat al-wahyu. Dan wahyu setelah itu datang agak lambat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini hadis Aisyah umminin radhiyallahu taala anha. Dan dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya awal kedatangan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum datangnya wahyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ar-ru'ya salihah, mimpi-mimpi yang baik, yang tidaklah belum bermimpi dengannya melainkan datang mimpi tersebut mithla falaqis subah, datang seperti falaqus subah, cahaya subuh datang menjadi kenyataan. Kemudian juga kita bisa ambil faedah bahwasanya wahyu yang pertama yang turun kepada Nabi SAW adalah ayat-ayat yang pertama, 5 ayat pertama di surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat dari awal surah Al-Alaq. Dan kita bisa lihat perintah pertama yang Allah turunkan kepada Nabi adalah iqra. Bacalah. Dan sebagian ulama mengambil faedah dari ayat ini dan apa yang turun kepada Nabi SAW di awal wahyu beliau, maksudnya kita diperintahkan untuk belajar. Iqra. Iqra, qira'ah musabab al-ilm. Dan juga disebutkan dalam ayat tersebut, iqra wa rabbukal akram. Bacalah, dan Rabbmu adalah yang maha mulia. Sehingga ulama mengatakan, belajarlah kamu. Belajar kamu Allah Subhanahu Wataala yang maha mulia. Jangan putus asa. Kalau kamu belajar dengan sungguh-sungguh, niscaya Allah akan berikan ilmu kepadamu. Jangan putus asa dikarenakan lemahnya hafalanmu atau dikarenakan lemahnya pemahamanmu dibandingkan dengan yang lainnya. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah. Allah Subhanahu Wataala yang maha mulia. Allah al-akram. Dan al-akram ismun min asma'illahi ta'ala. Dan dari sini pun kita bisa mengetahui tentang keutamaan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama itu Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha. Dan kita bisa melihat bagaimana perjuangan Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha dan bagaimana jasa beliau kepada dakwah ini. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di awal dakwahnya, beliau membantu dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jiwa dan hartanya. Karena Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha, seperti kita ketahui, sebelum beliau menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah seorang wanita yang dikatakan paling kaya di Quraisy. Kemudian harta yang beliau miliki beliau gunakan untuk membantu dakwah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bisa mengetahui bagaimana kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Khadijah radhiyallahu taala anha, sampai tatkala Khadijah telah meninggal dan Nabi sudah hijrah ke Madinah, Nabi sering menyebut-nyebut Khadijah radhiyallahu taala anha. Sampai Aisyah radhiyallahu taala anha, istri yang paling dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu, mengatakan kalam tanqut fid dunya imra'atun illa Khadijah. Seakan-akan di dunia tidak ada wanita selain Khadijah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan jasa Khadijah. Innaha kanat wa kanat. Khadijah begini dan begini jasanya, disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat minha liyal walad, dan darinya Allah memberikan karunia kepadaku dengan anak. Khadijah wanita yang banyak jasa kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampai para ulama berselisih pendapat, siapa istri Nabi sallallahu yang paling afdal? Apakah Khadijah ataukah Aisyah radhiyallahu taala anha? Maka kata para ulama, sebagian berselisih, Khadijah lebih afdal, sebagian mengatakan Aisyah lebih afdal radhiyallahu taala anhuma. Kemudian sebagian mengambil wasat, jalan tengah, bahwasanya Khadijah itu jasanya lebih besar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal dakwah beliau, dan Aisyah radhiyallahu anha jasanya sangat besar dalam menyebarkan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada umat ini. Dan di sini di antara jasa Aisyah, Khadijah radhiyallahu taala anha, di antara kelebihan Khadijah radhiyallahu taala anha, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan rasa takut yang sangat luar biasa yang beliau lihat di Gua Hira di awal turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi mengatakan kepada Khadijah, laqad khasyitu ala nafsi, sungguh aku telah khawatir terhadap diriku, dalam keadaan sangat cemas sekali. Tapi apa yang dilakukan Khadijah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, kalla wallahi la yukhzikallahu abada, tidak demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu untuk selama-lamanya. Ditegarkan oleh Khadijah radhiyallahu taala anha dan didukung semori oleh Khadijah radhiyallahu anha dalam menghadapi apa yang sedang beliau hadapi. Ini merupakan sifat yang sangat mulia yang ada pada seorang wanita, wanita yang salihah. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, merupakan perhiasan dunia yang paling mulia. Nabi bisa mengatakan, ad-dunya mata wa khairu mataiha al-mar'atu salihah. Dunia itu perhiasan, dan perhiasan yang paling baik di dunia adalah istri yang salihah. Dan di antara faedah istri yang salihah, tatkala seorang suami menghadapi musibah atau menghadapi ujian yang berat, dia tampil untuk menegarkan suaminya, untuk memberikan dorongan moral kepada suaminya. Di sini Khadijah radhiyallahu anha mengatakan, la kalla wallah la yukhzikallahu abada, demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu. Beliau mengatakan seperti itu bukan tanpa dasar. Beliau mengatakan seperti itu bahwasanya Allah tidak akan menghinakan Rasulullah SAW dengan landasan apa yang beliau lihat dari Nabi SAW. Beliau adalah orang yang sangat baik, baik dan banyak jasanya kepada manusia. Jadi juga kita bisa ambil faedah, orang yang baik itu tidak mungkin diterlantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga merupakan pegangan bagi kita ahlu sunnah wal jamaah, dan terutama lagi para talabatul ilm, karena syaitan pandai menggelincirkan manusia, pandai membuat syubhat kepada manusia. Dari syubhat yang dilontarkan oleh manusia, kalau kamu bertamasuk dengan Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salafi salih, kamu menyisihi apa yang ada pada manusia yang tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Lebih-lebih kalau kamu tafarruq, kamu luangkan dan tuangkan waktumu untuk menuntut ajaran Islam, menuntut ilmu yang diajarkan Nabi SAW, mempelajari Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafi salih, bagaimana masa depanmu, bagaimana kehidupanmu? Ini syubhat yang sangat besar yang banyak menggelincirkan manusia dari jalan kebenaran dan banyak menjauhkan sebagai ahlu sunnah dari talabul ilm. Takut kalau hidupnya fakir, takut kalau hidupnya susah, takut kalau mendapatkan kehinaan. Lihat Khadijah radhiyallahu anha, ketika beliau melihat Nabi SAW memiliki sifat-sifat yang mulia, beliau berkata, "Kalla wallah la yukhzikallahu abada." Tidak, demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu. Kalau kita benar-benar ikhlas dari hati kita, ingin beristiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala, ingin berpegang dengan Al-Qur'an dan Sunnah ala fahmi salafus saleh, maka yakinlah seyakin-yakinnya, Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Allah tidak akan menghinakan kita. Justru sebaliknya, ketakwaan merupakan sebab kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan sebab seorang mendapatkan kebahagiaan hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dalam kehidupan dunianya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra." Dan keutamaan ini dari ketakwaan. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan dimudahkan perkara-perkaranya. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan jalan keluar dari kesulitan yang dia hadapi. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dan juga Allah mengatakan di ayat yang sering kita baca, "Man amila salihan min dzakarin unsa wa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wal najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki atau wanita, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti lanuhyiyannahu, ditakid, pasti kami berikan kepada kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik, dan kami balas dengan pahala yang lebih baik kelak di akhirat dengan balas yang lebih baik daripada amal telah mereka amalkan. Ini kewajiban kita. Kita sudah husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah mengatakan, "Ana inda dhanni 'abdi bi falyadhun bi ma syaa." Allah itu bagaimana prasangka kita kepada Allah. Kalau kita berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah berikan kebaikan kepada kita. Falyadhun bi ma syaa. Ma syaa. Maka berprasangka hamba-Ku kepadaku sesuai dengan yang Dia inginkan. Kalau dia berprasangka baik, maka Allah berbuat baik kepadanya, dan sebaliknya, kalau dia berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keburukan yang akan didapatkan. Al-jaza min jinsil amal. Sekali lagi, orang-orang yang baik tidak mungkin disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan orang-orang yang berbuat baik. Dan juga faedah yang lain yang bisa kita ambil, yaitu tentang wajibnya kita bersabar di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam bertamasuk dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Waraqah bin Naufal bahwasanya tidak ada seorang pun yang datang membawa seperti yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam illa udi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga wa udi, bahkan akan dimusuhi dan akan disakiti, diganggu oleh manusia. Ini sunnatullah azza wajalla. Orang yang bertamasuk berpegang teguh dengan Al-Qur'an wa Sunnah ala fahmi salafis saleh, lebih-lebih berdakwah kepada Al-Qur'an wa Sunnah, menyeru manusia agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kesyirikan, menyeru manusia agar berpegang teguh dengan Sunnah Nabi sallallahu dan meninggalkan kebidahan, menyeru manusia agar mentaati Allah dan meninggalkan kemaksiatan, pasti akan dimusuhi dan pasti akan disakiti. Maka wajib bagi kita untuk bersabar. Nabi alaihissalam, orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala secara mutlak, beliau sampai diusir oleh kaumnya, diusir dari negeri Mekah, padahal beliau asli penduduk Mekah, bahkan dari keturunan yang paling mulia dari penduduk Mekah. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi kita untuk bersabar dalam beristiqomah. Keistiqomahan pasti di dalamnya ada ujian. Alif lam mim ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatana alladziina min qablihim falyalamanna alladziina shadaqu wa layalamanna alkadzibin. Alif lam mim, maka manusia mengira akan dibiarkan untuk mengatakan kami telah beriman dalam keadaan mereka belum diuji. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka sehingga kami mengetahui siapa yang benar keimanannya dan siapa yang dusta keimanannya. Ujian pasti, dan kewajiban adalah bersabar dan mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita agar kita diberi kesabaran olehnya. Karena wasbir wa ma sabruka illa billah, bersabarlah dan tidak ada kesabaran yang ada padamu melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa pertolongan Allah tidak mungkin kita bersabar. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.